拉烟呀！我。努得看嘛，点来比来伊嘛，努得嘛看嘛，点嘛起来比来伊嘛。Lanu da mada kamadi Allah biraima, hamadi usman biraima, matan biraima Allah matan ini Allah ijan bajulol seko yama ijugel seko yama yo Allah kabi kamde sejamingudi. Nana julol se koy may nan ju gel se koy mayo samba kamanu nama nadi jam musambali nu nama nani jam bawdo barama nu nama nani jam samba amadu wani yaranu nam jey mbonga jam do yakabi do tabuli do gana farsereji Jambalam do yaji kinotodo ya kirtinogo ngal yaje ya jamu ya kujila ya bami jagu yantali nan manu arende maunirik masinana ya vigala yimbem yada kampela dogu ya oimo bomo yidi kono ma da sanne kebo wonan do de kelle Dian kena ni miya ya abad nun nama boku. Sambam da wadi pare da wawi galbal da watina jambela wal kumasi. Ne taro le galbal pare ada kevi nedi. Sambam yu waru fina yu anama ne ude unde. Gila ya fini ya waka kwali. Fagande ngali ya naka nyeibe samba yaro ayar yaka eyende buli. Jogalla dali dum cogordi kamali dili garci ka dali dinda yor wa yewde ka bi bokum samba yoro yewa kadam dim bonna dube buli ndu falade la amno samba dum mari nyami dum gel bangaji man ba yana chame bago chaldi ummu ali nun nama woni jewa yaya mo wadi tati sanare sa poddi gere mutakallam re bambara yaya wadi yono fi ummu samba yoro galebama o teddi garuje ko albuli jalaali teddi gawrde deedi jarni teddi lay boro de ke bondo ogi ko samba yero deeru dande nanawlilamu midani barkina gal to gero wuji towdo jima ko no tokaram ki ray walarbe O wani bela Ahmad Umar bela kam ngamdi Jambena ne cingal belgal sifade kebde ko tokaram hebi ko e ciude engem afal bela Ahmad danyi mo yowaru Ahmad demba Ahmad danyi mo engem ngamdi bela Ahmad danyi mo yowaru hamasira demba Ahmad danyi mo engem Ahmad bela Ahmad danyi mo yowaru Musa demba Ahmad danyi mo engem Ali bela Ahmad danyi mo yowaru ngada demba Ahmad danyi mo engem Barayma bela Ahmad danyi mo yowaru nyorgo demba Ahmad danyi mo engem diko bela Ahmad danyi mo yowaru umagani demba Ahmad danyi mo mi yiko ya bareji korfa baji Ahmad demba no mani na kede kamme bawde dinya yakatane dada idimare nopi diko ali bela amadu mo kebini dum kanyete eto iwa ido sevi ana seli dambe tokara yo lamdo damine se yo sori ali umaru kama sira safarna mi yi jamal yani me kuna jambe rewbe ani ma chachasa yi enge mana sikan yo kuru mi kay boku muhammad kum to o haaje kam jando fati si di baba samba baba chaloka unanijam samba barai ma chaloka unanijam mobi samba mgarchi tuda majebo mafia fi mun gorondi sidi baba nyaira lingwata nyangam chele nyada wore samba mdanyangi tifum hawan nyangalde Samba mitavi bei bei rende na timi gale e garchi di wono mun tuta ka samba moji bare wal korse ade aisha kola Allah wabi kam de su jam ngodi